الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita kemarin. طيب قال الشارح حفظه الله تعالى فالإنسان على خطر لا يزكي نفسه. Maka setiap manusia berada dalam bahaya. Tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya sendiri bahwa dia akan selamat, dia akan aman-aman saja. La wala yaqulu ana araftul khaira wa yakfi. Dan tidak ada seorang boleh mengatakan ana, saya cukup mengetahui yang kebaikan, yang baik saja. Cukup, tidak perlu yang lainnya. Balla budda ya'rifa hadhihi al-umura li khatariha. Bahkan mesti dia mengetahui perkara-perkara ini karena bahayanya. Anda belajar sunnah, Anda pun akhirnya harus mengetahui apa bid'ah itu. Anda belajar tauhid, Anda juga harus mengenali kesyirikan supaya Anda menjauhinya. Walitukarriruha 'alan nas wa da'wa ila al-inhiraf wa ad-dhalal mustamirra la tanqati'. Bahkan Anda harus mengetahui perkara penyimpangan-penyimpangan ini, kejelekan ini, karena sangat berbahaya. Walitukarriruha 'alan nas, agar supaya kau juga ingatkan manusia. Barakallahu fikum. Wa da'wa ila al-inhiraf wa ad-dhalal mustamirratun la tanqati'. Sementara dakwah ilal inhirab, ajakan seruan untuk menyimpang, ajakan dan seruan kesesatan terus menerus, tidak berhenti-henti. Barakallahu fikum. Jangan dikira kondisi aman-aman saja, baik-baik saja. La, penyeru kebatilan senantiasa tetap semangat menyerukan kebatilannya. Barakallahu fikum. Sampai Syekhuna Al-Imam Muqbil rahimahullahu taala mengatakan, sabiqus syarr fa inna syarra sabbaq. Hendaknya kalian mendahului kejelekan itu. Barakallahu fikum. Kalian yang mendahulinya, karena kejelekan itu senantiasa mendahului. Artinya kita belum melakukan apa-apa, sudah terdengar kejelekan ini lagi, muncul lagi, ini lagi, muncul lagi, macam-macam. Barakallahu fiik. Baik, dulunya terdengar Syiah dengan barakallahu fiik dengan kegiatannya yang mungkin masih sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah terang-terangan mereka melakukan acara-acara yang begitu menyimpang. Baik, terbuka diundang orang-orang untuk merayakannya, melakukannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Terang-terangan sudah sekarang. Dan dakwah al-inhiraf, dakwah ila al-inhiraf wa dhal mustamirra la tanqati'. Penyeru-penyeru atau dai-dai penyimpangan dan kesesatan ini terus berlanjut. La tanqati', tidak terputusnya. Alan hunaka may yad'u ila madhhabil Jahmiyah. Sekarang ada kelompok yang mengajak kepada mazhab Jahmiyah, wa ila madhhabil Mu'tazilah, mengajak kepada mazhab Mu'tazilah, wa ila al-Quburiyah, mengajak kepada mazhab Quburiyah, yakni orang-orang yang senantiasa dikit-dikit kuburan, dikit-dikit kuburan. Mau umrah ke kuburan dulu. Mau naik haji ke kuburan dulu. Mau nikah ke kuburan dulu. Mau beli mobil ke kuburan dulu. Mau naik rumah baru ke kuburan dulu. Mau nikah ke kuburan dulu. Subhanallah. Kuburi. Sakit ke kuburan. Ada hajatan-hajatan pokoknya ke kuburan. Wa ila sufiyah. Penyeru-penyeru yang mengajak kepada tarekat-tarekat tasawuf ini banyak, luar biasa. Wa ila dzalika wa ila ghairi dzalika min ad-da'wati ila al-inhiraf, dan yang lainnya dari ajakan seruan-seruan kepada penyimpangan. Kalau lam nata'allam ar-radd 'ala ha'ula'i wa na'rif syubuhatihim la rajat hadhihi al-umur wa la dhahabat as-sunnah. Seandainya kita tidak mengenali tidak mengetahui bagaimana cara membantah mereka-mereka ini, mengenali syubhat-syubhatnya. Barakallahu bikum. Kerancuan-kerancuannya untuk kita bantah. La rajat hadhil umur. Barakallahu bikum. Maka akan tersebar perkara-perkara penyimpangan ini, kesesatan ini. Waladhabatis sunnah. Dan sunnah akan hilang, akan pudar. Fala budda minal muqawamah. Mesti ada muqawamah, perlawanan. Barakallahu fikum. Mesti ada perlawanan. Wala budda bi ma'rifatil marad wa ma'rifati ilajihi. Dan harus kita kenali penyakitnya untuk kita berikan obatnya. Barakallahu fikum. Bid'ah ini, kesesatan ini, syubhatnya ini, maka bantahannya ini. Kita kenali syubhatnya dan kita kenali bantahannya, bagaimana membantah mereka. Karena mereka tidak segan-segan memanfaat, menjadikan ayat sebagai apa? Sebagai dalil. Yang mereka seret ke sana kemari, tafsirannya atau takwilan-takwilannya, subhanallah. Mereka sendiri yang mengartikannya, mereka sendiri yang barakallahu fikum menafsirkannya. La hawla wala quwata illa billah. Fala budda minal muqawamah, mesti ada perlawanan dari kita. Karena senantiasa mereka memunculkan ini, mereka memunculkan. Walillahil hamd, dakwah sunnah tersebar luar biasa. Dakwah itu sunnah tersebar luar biasa. Dan mereka sekarang merasa mana-mana yang memiliki penyimpangan dan memiliki kesesatan merasa terusik. Barakallahu fikum. Sufiyahnya, Mu'tazilahnya, Kuburinya, Khawarijnya. Dengan keberadaan ahlus sunnah dan getolnya ahlus sunnah menyampaikan ilmu, menerangkan kepada umat kesesatan orang-orang sesat, penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Fala budda minal muqawamah wala budda min ma'rifatil marad wa ma'rifati ilajihi. Dan harus mengetahui penyakitnya apa dan obatnya apa. Kalau tidak diketahui penyakitnya, ya bagaimana bisa diketahui obat yang pantas untuknya? Seorang dokter ahli pun bingung dia kalau ada orang yang sakit cuman diam saja. Tidak disampaikan keluhan-keluhannya apa, yang dengarnya dia bisa ngerti, oh sakitnya ini. Barakallahu fikum. Karena penampakan orang ya orang sakit ya semuanya kondisinya sama, lemas, pucat, ini. Yang mati bicara. Penampakannya menunjukkan bahwa ada kelemahan padanya. Tapi pasnya penyakitnya apa? Ya perlu pendalaman lebih jauh. Mintai keterangan dari yang sakit ini apa sakitnya. Sehingga jelas, oh penyakitnya ini. Berarti obatnya ini. Hakata. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara Hudzaifah bima yakun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabat mulia Hudzaifah apa yang akan terjadi. Wa hadza min alamatin nubuwah. Dan ini adalah tanda-tanda kenabian Muhammad alaihi salatu wasallam. Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru 'ani syai'in qabla wuqu'ihi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu sebelum kejadiannya. Jangan pernah mengatakan Rasulullah meramal lah. Rasulullah bukan peramal. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Barakallahu fikum. Jadi kalau seperti ini modelnya, kita mengatakan Rasulullah telah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya dan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barakallahu fikum. Haitsu innahu yukhbiru 'an asyai'i qabla wuqu'ihi. Ini tanda kenabian beliau bahwa beliau menyampaikan sesuatu sebelum kejadiannya. Li'annallaha ittala'a rasulahu 'ala ma yakunu fil mustaqbal. Karena Allah telah memberitahu rasulnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. min ajli ayyunabbihan nas, untuk Rasul menyampaikan, mengingatkan manusia, wa yuhadziran nas, memperingatkan manusia min hadhil umur idza hadatsat, dari perkara-perkara ini seandainya terjadi suatu saat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu may ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira. Di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang hidup diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, fasyara ikhtilafan katsira, maka niscaya dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Jalan keluarnya apa kalau ada perselisihan, dan mesti banyak perselisihan sebagaimana dikabarkan Rasulullah. Fa alaikum bi sunnati, jalan keselamatan dari perselisihan ini. Lalu terus bagaimana? Kok masih tetap ada perselisihan? Ya, yang tidak mengikuti sunnah itulah yang berselisih. Barakallahu fikum. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa' al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah kalian dengan sunnahku, wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru inilah yang menjadikan berpecah belah. Barakallahu fikum. Jalan keluar darinya adalah kembali ke sunnah. Barakallahu fikum. Bid'ah mu'tazilah, bid'ah khawarij, bid'ah tasyayyuh, bid'ah ini, bid'ah ini. Ini bid'ah, barakallahu fikum. Karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada sunnah. Maka ketika setiap orang masih tetap bersikuku dengan apa yang ada padanya, likulli hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing bergembira dengan apa yang ada pada dia, kelas tidak akan kembali ke sunnah. Jadi Mu'tazilahnya tetap senang dengan mazhabnya. Qadariyah juga demikian, Murji'ah juga demikian, Jahmiyah juga demikian, kelas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku 'alaiha, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka untungnya pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya, yakni orang yang melakukannya. La yang kusudarika min ujurihim syai'a, tanpa sedikit mengurangi pahala orang-orang yang melakukan itu, yang mengikuti itu. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya. La yang kusudarika min athamihim syai'a, tanpa sedikit mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya tadi. Tokoh, pencetus, pengajak, barakallahu fikum, kebatilan, kesesatan, kebidahan, dia ngajari orang, maka semua dosa yang dilakukan orang-orang yang ikut itu ditanggung oleh orang yang mengajarkannya, tanpa sedikit terkurangi dari masing-masingnya. La haula wa la illa billah. Demikian juga sunnah. Siapa yang mengajak kepada sunnah, dia pahalanya banyak. Setiap orang yang mengamalkan sunnah itu, dia dapat bagian dari pahalanya. Kullu dzalika min ajli an yakuna an-nasu 'ala ma'rifatin wa basiratin idza hadatsat hadhihi al-umur. Semuanya ini kita perlu belajar kebaikan dan juga mengenali kejelekan. Barakallahu fikum. Agar supaya apa? Ay yakuna an-nasu 'ala ma'rifatin wa basirah. Agar supaya manusia berada atas pengetahuan, di atas ilmu, jika sekiranya terjadi permasalahan ini. Fayakunu 'indahum isti'dadun limuqawamatihi. Dengan ilmu yang dimiliki, dengan pengetahuan yang dimiliki, ada persiapan untuk melawan. Barakallahu fikum. Wa tahdhir minha. Barakallahu fikum. Dan memperingatkan dari penyimpangan ini. Wa alla yaghtarru biha, dan jangan tertipu dengan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Baik. Buku-buku yang seperti ini, baik, yang kita baca ini, sangat-sangat ditahdir oleh ahlul dalal. Barakallahu fikum. Dengan julukan Wahabi-Wahabi. Sahih. Baik, tokoh-tokoh mereka ini, baik, senantiasa memperingatkan. Mereka mentahdiri juga. Sebagaimana Ahlussunnah mentahdir, memperingatkan umat dari kebid'ahan dan para ahlul bid'ah. Baik. Dan penyimpangannya, mereka juga melakukan hal yang sama. Hati-hati kalian dengan buku-buku yang dicetak sekarang yang sudah masuk di Indonesia, bahkan sudah diterjemahkan. Buku-buku para Wahabi. Baik. Bukunya Syekh Shalih Fauzan. Ini termasuk kita baca ini. Dianggap ini buku yang luar biasa. Merusak akidah menurut mereka. La haula wala quwata illa billah. Keterbalikan. Barakallahu fiik. Memandang kebenaran itu sebagai kebatilan. Kebatilan sebagai kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Baik. Sama seperti Fir'aun, dia mengajak untuk orang mempertuhankan dirinya sambil mengatakan ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Coba. Aku tidak mengajakkan kecuali kepada apa yang aku lihat baik untuk kalian, dan aku tidak mengajakkan kecuali pada petunjuk. Padahal dia mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Dia mengatakan malakum min ilahin ghairi, kalian tidak memiliki Tuhan yang pantas untuk kalian semua kecuali aku. Ila Fir'aun. Ahlul dalal seperti itu. Terbalik cara menilainya, cara memahaminya. Baik. Fahudaybah fi an-nihayah سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أدركه هذا ماذا يفعل؟ Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata kejadian itu terjadi, dia dapati, apa yang harus dia lakukan? Qala lahu an talzama jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin bersama imamnya. Hadhihi hiyal ismatu minal fitan. Ikatan Islam dari lehernya. Wala haditsu fi hadzal babi katsira, dan hadis dalam masalah ini sangat-sangatlah banyak. Wallahu musta'an. Baik. Wa qala li salatu wassalam inni tarikum fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kalian, taraktu fiikum ma in tamassaktum, aku tinggalkan untuk kalian, jika segeranya kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat sepeninggal aku. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidi bila hadithi halatul ghuraba fi akhir zaman wa ma lahum minal ajr. Dan akan datang nanti hadis-hadis pembahasannya tentang keadaan ghuraba. Ghuraba itu orang-orang yang aneh, minoritas, terkucil di akhir zaman. Karena sedikitnya mereka, barakallahu fikum, dan banyaknya orang-orang yang menyimpang, dan pahala yang tidak sedikit untuk mereka tentu. Karena teguhnya mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famulazamatu jama'atil muslimina fiha al-ismah. Mulazamah terus-menerus bersama dengan jamaatul muslimin, padanya penjagaan ismah. Wa amman syadza an jamaatil muslimin, siapa yang menyimpang, menyempal dari jamaatul muslimin, fahuwala khata, maka dia berada di atas kesalahan. Wala syafiril halak, berarti dia berada di atas bibir jurang kebinasaan. Alaika an talzama jamaatul muslimina wa imamal muslimin, wajib bagi engkau bersama dengan jamaah muslimin dan imam kaum muslimin, yakni bistami wa ta'ah li wali amril muslimin, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Barakallahu bikum. Jangan terpengaruh dengan ocehan orang-orang yang mencibir, orang-orang yang memojokkan, orang-orang yang menghina, orang-orang yang merendahkan pemimpin kaum muslimin. Wal jama'atu la takun illa bi imam, jamaah tidak akan bisa ada kecuali dengan pemimpinnya. La budda minal imam, harus ada imam. Wala takunu jama'atun biduni imamin yaquduhum wa yahmihim wa yudiru syu'unahum, dan tidak akan ada jamaah tanpa ada pemimpin yang memimpin mereka, menjaga mereka, melindungi mereka dan mengurusi urusan mereka. Fala budda min imamin yarjuna yarji'una ilaih. Maka mereka kaum muslim ini harus ada memiliki imam yang mereka kembali kepadanya. Wallahu musta'an. Kita ajak nafsu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.